الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqhu al-muyassar fi dhawi al-kitab wa sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa membaca tambahan dari suratul Fatihah pada dua rakaat yang pertama merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan jumhur dari kalangan para ulama, mereka berpendapat bahwa hukum tambahan dari bacaan Al-Fatihah adalah sunnah dan tidak wajib, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagaimana yang telah kita jelaskan. Lalu apa hukumnya membaca tambahan dari suratul Fatihah pada rakaat yang ketiga dan keempat? Misalnya pada rakaat yang ketiga dari salatul Maghrib, pada rakaat yang ketiga dan keempat dari salat al-Asr, salatul Zuhur, salatul Isya. Apa hukumnya membaca tambahan dari suratul Fatihah? Keumuman dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca surah pada dua rakaat yang pertama. Ini hadis-hadis atau kebanyakan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi diperbolehkan dan termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang seseorang membaca pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat tambahan dari suratul Fatihah, membaca tambahan dari suratul Fatihah. Misalnya dia membaca Al-Fatihah bersama dengan surat-surat yang pendek, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, Qul huwallahu ahad, dan yang semisalnya pada rakaat yang ketiga, demikian pula pada rakaat yang keempat. Maka ini diperbolehkan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, demikian pula Al-Imam Ahmad dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Tatkala beliau menceritakan tentang cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqra'u fi salati adh-dhuhr fi ar-raq'atayn al-ulayayn fi kulli raq'atin qadru 30 ayah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat zuhur pada dua rakaat yang pertama, pada dua rakaat yang pertama, pada setiap rakaat dari dua rakaat yang pertama itu sekadar seseorang membaca 30 ayat. Jadi beliau memperkirakan lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdiri seperti seorang yang membaca 30 ayat. Wa fil ukhrayaini qadr qira'ati 15 ayat. Sedangkan pada dua rakaat yang terakhir dari salat az-zuhur beliau membaca sekadar seperti seorang membaca 15 ayat. Aw qala nisfa dzalik, atau beliau mengatakan setengahnya dari dua rakaat yang pertama. Jadi dari sini menunjukkan bahwa dua rakaat yang pertama dianjurkan lebih panjang lebih lama waktunya daripada dua rakaat yang berikutnya. Wa fil asri, dan pada saat beliau mengerjakan salatul asr fir rak'atainil ulayain, pada dua rakaat yang pertama, fi kulli rak'atin, pada setiap rakaat qadru qiraati 15 ayat. Lamanya berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti seseorang yang membaca 15 ayat. Jadi berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dua rakaat pertama pada salatul asr, lama berdirinya beliau seperti lamanya beliau berdiri pada dua rakaat yang terakhir dari salatul zuhur. Pada dua rakaat yang terakhir dari salat az-zuhur. Di sini juga kita mengambil faedah bahwa salat az-zuhur itu lebih panjang daripada salat al-asr. Salatul zuhur lebih panjang daripada salatul asr. Karena dua rakaat yang pertama dari salatul asr lamanya seperti lamanya dua rakaat yang terakhir yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari salat az-zuhur. Wa fil ukhrayaini qadru nisfi dzalik, dan pada dua rakaat yang terakhir dari salat al-asr itu setengah dari dua rakaat yang pertama. Setengah dari dua rakaat yang pertama. Dari sini yang menjadi syahid dari hadis ini yang hubungannya dengan pembahasan kita, yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkadang beliau membaca surah pada dua rakaat yang terakhir. Bahkan pada salatul zuhur, karena beliau membaca selain al-fatihah, beliau membaca seperti seorang membaca 15 ayat pada dua rakaat yang terakhir, sehingga lama berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti lama berdirinya pada dua rakaat salatul asr di dua rakaat yang pertama yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dalil ini jadikan hujjah oleh para ulama bahwa diperbolehkan kadang-kadang seorang membaca pada rakaat yang ketiga, pada rakaat yang keempat bacaan tambahan dari selain bacaan suratul Fatihah. An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menyebutkan perselisihan para ulama dalam permasalahan ini. Dan diriwayatkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ada dua pendapat. Ada sebagian menukil bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menganggap ini mustahab, menganggap ini adalah perkara yang disukai, dianjurkan. Namun ada pula yang menukil bahwa beliau tidak menyukai hal tersebut. Yang jelas terlepas dari perselisihan, hadis menjadi qadhi. Hadis yang menetapkan hukum, dan zahir dari hadis yang telah kita bacakan tadi menunjukkan bahwa disunnahkan bagi seorang ingin menambah selain dari bacaan Al-Fatihah pada rakaat yang ketiga dan pada rakaat yang keempat dari salat-salat yang berjumlah 3 atau 4 rakaat. Kemudian permasalahan yang berikutnya yang disebutkan oleh al-musannif hafizahullah taala dari sunnah-sunnah salat, beliau mengatakan waziyadatu ala tasbihir ruku'i was-sujud, dan tambahan dari zikir atau tasbih ketika ruku' dan ketika sujud. Telah kita bahas sebelumnya bahwa mengucapkan satu kali zikir pada saat ruku' misalnya seorang mengucapkan subhana rabbiyal azim, dan ketika sujud seorang mengucapkan subhana rabbiyal a'la, ini telah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa ini termasuk di antara amalan yang wajib di dalam salat berdasarkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ij'aluha fi ruku'ikum, ij'aluha fi sujudikum, jadikan ini di ruku' kalian, fasabbih bismi rabbikal azim, subbih ismi rabbikal a'la, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha fi sujudikum, jadikan ini di sujud kalian. Itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu bertasbih pada saat ruku', demikian pula pada saat sujud, ini hukumnya wajib satu kali. Lalu apa hukumnya menambah lebih dari satu kali? Menambah lebih dari satu kali hukumnya mustahab. Hukumnya mustahab, termasuk di antara amalan yang dianjurkan. Termasuk di antara amalan yang dianjurkan. Berdasarkan beberapa riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli." Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak mengucapkan pada saat beliau ruku' dan pada saat beliau sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini salah satu doa yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau memperbanyak membacanya ketika ruku', demikian pula ketika sujud. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, tatkala beliau menyebutkan hadis ini dalam sahihnya, beliau menyebutkan dalam bab ad-du'a fir ruku', bab berdoa ketika ruku'. Bab berdoa ketika ruku', untuk menjelaskan bahwa pada saat ruku' pun diperbolehkan berdoa. Pada saat ruku' diperbolehkan berdoa berdasarkan hadis ini. Karena hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini di sini mengandung doa, Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampunilah aku, dan itu doa. Oleh karena itu Al-Hafiz Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyebutkan bab ini yang lebih mengkhususkan penyebutan doa, bab doa fir ruku', untuk membantah pendapat sebahagian yang menyangka bahwa ketika ruku' dimakruhkan atau tidak disukai seseorang itu berdoa. Tidak disukai seorang itu berdoa dengan alasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ammar ruku' fa'adhimu fihi ar-rabb." Adapun pada saat ruku' maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Namun hadis ini membantah pendapat yang mengatakan tidak disukainya. Yang benar bahwa mayoritas amalan seorang ketika ruku' adalah mengagungkan Allah, bertasbih, memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, namun tidak mencegah seorang untuk berdoa. Yang dilarang adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'an ketika ruku', ketika sujud tidak diperbolehkan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajidan." Aku dilarang membaca Al-Qur'anul Karim pada saat ruku', demikian pula pada saat sujud, sebagaimana kita jelaskan nanti. Lalu apa hukumnya seorang mengulang-ulangi bacaan ruku' dan bacaan sujud? Dalam hal ini, ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah, terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa yang sempurnanya tiga kali. Ini bilangan sempurna yang paling minimal tiga kali. Bilangan yang cukup satu kali. Satu kali itulah kewajiban. Namun kalau ingin sempurna minimalnya tiga kali. Boleh lebih. Lima kali dan seterusnya. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau bertasbih itu sampai lima kali, sekadar lima kali tasbih. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "At-tammu min dhalika qadru sab'i tasbihat." Yang sempurna dalam bertasbih adalah tujuh kali tasbih. Ada sebahagian pendapat yang mengatakan bahwa tidak dianjurkan lebih dari 3 kali. Tidak dianjurkan lebih dari 3 kali. Ada pula yang mengatakan tidak dianjurkan lebih dari 5 kali. Kecuali apabila makmum, mereka rela untuk memperpanjang sholatnya. Maka diperbolehkan jika makmum siap untuk memperpanjang sholatnya. Demikian pula yang dinukilkan dari Abdullah bin Mubarak, Sufyan al-Thawri dan Ishaq bin Rahawai. Di antara mereka ada yang mengatakan bertasbih 5 sampai 10 kali. Bertasbih 5 sampai 10 kali. Walhasil ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, pada asalnya tidak ada penyebutan jumlah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada penyebutan jumlah tertentu. Sehingga dalam hal ini, dalam permasalahan ini, seorang diberi keleluasaan. Ya, silakan dia bertasbih ketika ruku, ketika sujud, berapapun jumlahnya. Naam, namun hendaknya diperhatikan apabila dia sebagai imam salat. Sebagai imam salat, maka dia perhatikan bahwa di belakangnya ada makmum. Dan sebagai imam dianjurkan untuk meringankan sholatnya. Jangan sampai memberatkan makmum ketika dia rukuk, ketika dia sujud, yang menyebabkan makmumnya merasa kesulitan karena dia terlalu memanjangkan sholatnya. Maka yang diperintahkan adalah meringankan sholat dalam hal ini. Berbeda halnya kalau dia sholat sendirian misalnya. Maka silakan dia memperpanjang sesukanya. Falyutawwil masya'. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan ashbaha salatan bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min hadzal fata." Kata Anas bin Malik, "Aku tidak melihat orang yang paling mirip salatnya dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pemuda ini." Lalu beliau mengisyaratkan kepada Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengisyaratkan kepada Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifah rahimahullahu ta'ala. Lalu kemudian berkata perawi yang memperhatikan salatnya Umar bin Abdul Aziz, "Fahazarna fi ruku'ihi 10 tasbihat wa fi sujudihi 10 tasbihat." Maka kami memperkirakan ketika beliau ruku', beliau membaca sekitar 10 kali tasbih, dan ketika sujud beliau membaca sekitar 10 kali bertasbih. Ya, menunjukkan lamanya salat Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Walhasil dalam hal ini, seorang silakan memperpanjang atau mengulang-ulangi bacaan zikirnya ketika rukuk, demikian pula ketika sujud. Namun hendaknya seorang memperhatikan apabila kondisi dia sebagai imam, maka dia diperintahkan untuk meringankan sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai di sini insyaAllah wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu hafidhakumullah.